Dijamin mutunya, Citra Production bagian daripada tugas dia. Kami yang aduh. Nah, dari Mas Toyo Kali Kamal. Minta lagunya ada Kang Gunggun juga. Terpinggis buat kedua mempelai dan teman-teman juga tamu undangan. Kemudian di sini juga ada titipan terspesial dari Bapak Rohim ya. Salamnya katanya minta Selingkuh Demenan, Pesisir Balongan, Kapiasem, Iler Walet, Taah Tapi Kuningan, Kelambi Teles, Ditolak Demenan. Iya. Sate Kuningan alot beli rong. Sate Kuningan, oh Tape Kuningan ya, alot ya. Dipangan yang bisa. Aja maning Tape Kuningan, Tape Kayu begitu cokote alot. Kembang yang dipinta kiranya adakah yang langsung bakal dikeberikan sayang? Dagang kangkung mau? Perdana, kuberikan sampai kasih putri yang ke-1 bulat tentunya. Ada sosok cantik yang lemah gemulai, ayu tobat. Yuk bersama Ai Asmara. Oli banget. Oh, berdana. Dek.